Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Fala udwana illa 'alal zalimin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. وصلاة الله وسلامه على نبينا سيد المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله المطهرين وأصحابه الطيبين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فأوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله عز وجل في كتابه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ويقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. معاشر الإخوان والأخوات رحمني ورحمكم الله، kita bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala awalan atas banyaknya nikmat yang telah dikaruniakan di dalam hidup ini, nikmat-nikmat yang tidak mungkin akan terbilang dan terhitung. Dia Allah Azza wa Jalla yaqul: wa ma bikum min ni'fatin fa min Allah. Dan tiadalah kalian berada dalam satu nikmat melainkan datangnya dari Allahu Jalla Subhanah. Darinya segala nikmat yang ada pada diri kita, Dia memberinya dan membagikannya sesuai dengan kehendaknya. Darinya nikmat, Dia Allahu Jalla Jalaluhu yang punya hak untuk menahannya dan tidak memberikannya kepada seseorang. Dia pula Allahu Azza wa Jalla yang berhak untuk mencabut dan mengambil nikmat-nikmatnya. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Tidak ada kewajiban kita di hadapan Allah Jalla wa'ala kecuali mensyukuri segala apa yang diberikannya dan tidak melakukan kekufuran padanya. Hafizani wa hafizakumullah. Bagi seorang yang beriman kepada Allah Jalla wa'ala, mengetahui tugasnya di hadapan nikmat yang sangat banyak yang telah diberikan oleh Allah, dia mengetahui apa yang dimaukan oleh Allah Jalla wa'ala dari nikmat tersebut, kemudian dia berusaha menggunakannya, memanfaatkannya pada jalan yang diridhai oleh Allah Jalla subhanah, pada jalan yang dicintai oleh Allah Jalla jalaluh, pada jalan yang diberkahi dan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kalaupun ada dari satu nikmat yang dia pergunakan bukan untuk mengejar cinta dan ridhanya Allah, bahkan sebaliknya, maka dia segera membuka pintu-pintu taubat selebar-lebarnya, meringankan lisannya untuk istighfar kepada Allah, meringankan hatinya untuk kemudian memberikan harta yang dimiliki jikalau kekeliruan dan kesalahan itu terkait dengan hartanya orang lain, meringankan segala anggota badannya untuk mau membangun ketaatan, karena dia Allahu Azza wa Jalla yaqul innal hasanati yudhibna sayyi'at, sesungguhnya kebajikan dan kebaikan, amal saleh dan amal yang bagus akan menghilangkan kekeliruan dan kesalahan, kata Allah Jalla subhanahu. Dia memahami apa yang disebutkan oleh Nabi Yunus alaihi salatu wassalam, wa atbi'is sayyi'ata alhasanata tamhuha, ikut sertakan perbuatan jelek itu dengan perbuatan berbuatan baik, niscaya perbuatan baik itu akan menghapuskan perbuatan yang jelek. Bagi dia Ar-Rasul alaihi salatu wassalam sebagai suri tauladan, bahwa Nabi Yunus alaihi salatu wassalam meminta ampun kepada Allah Jalla wa'ala dalam setiap harinya lebih dari 70 kali, bahkan dalam riwayat 100 kali. Hafizani wa hafizakumullah. Ini jikalau dia menemukan di dalam hidupnya ada penggunaan nikmat yang menyelisihi ridhanya Allah Jalla subhanahu, yang menyelisihi kasih cinta Allah Jalla subhanahu wa ta'ala, sehingga dia sadar bahwa inilah tugas yang besar di hadapan Allah Jalla wa'ala, di saat dia seorang diri. Barakallahu fikum. Maka bertambah tugas itu, bertambah pula kewajiban, di saat dia telah membangun rumah tangga. Rahimani wa rahimakumullah. Ada orang yang di samping hidupnya itu kewajiban-kewajiban di pundaknya yang harus dia selesaikan, begitu seterusnya. Di saat barakallahu fikum dia dikaruniai anak sebagai nikmat dari Allah Jalla subhanah, maka bertambah pula tugas dan kewajiban. Hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an. Maka jikalau dia mencoba untuk mengetahui semua rentetan hidupnya, dia akan mengetahui mulai dari nikmat yang paling kecil sampai kepada yang paling besar, semuanya itu datang dari Allah Jalla wa'ala. Dia dituntut pertama untuk bisa mensyukuri nikmat itu, kedua menggunakan nikmat itu agar menjadi nikmat yang lebih besar lagi. Nikmat yang tadinya berbentuk duniawi, dia akan manfaatkan untuk bisa mengejar dengannya itu nikmat ukhrawi, nikmat yang terkait dengan akhiratnya. Rahimani wa rahimakumullah. Inilah letaknya orang-orang yang beriman kepada Allah Jalla subhanahu wa ta'ala. Maka persoalannya adalah besar, permasalahannya adalah tinggi dan agung. Allah Jalla wa ala banyak di dalam Al-Quranul Karim mengingatkan kepada kita sebagai kedua orang tua banyak perkara dan banyak hal. Allah Jalla wa ala mengatakan di dalam sebuah lantunan doa, Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Kata Allah Jalla subhanah, wahai Rabb kami, berikanlah kepada kami istri-istri, teman-teman hidup, dan anak keturunan yang akan menyambung hidup kita ini menjadi qurrata a'yun, penyejuk mata, berdoa kepada Allah Jalla subhanahu wa ta'ala. Lalu jadikanlah kami menjadi imam terhadap orang-orang yang bertakwa, kata Allah Jalla subhanahu. Ayat Al-Quranul Karim ini mengingatkan kepada kita bahwa kita sebagai laki butuh pendamping hidup. Kita sebagai laki dan wanita membutuhkan adanya keturunan, barakallahu fikum. Maka oleh karena itu Allah Jalla wa'ala menyuruh kita untuk bermunajat, meminta, barakallahu fikum, istri-istri yang akan bisa menjadi penyejuk di dalam hidup, anak-anak yang akan bisa menjadi penyejuk mata kita, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka oleh karena itu, barakallahu fikum, Allah Jalla wa'ala membimbing kita tentang hal ini untuk kita mengerti kewajiban besar pertama kali di hadapan Allah Jalla subhanah, dan kewajiban kita terkait dengan istri dan anak keturunan kita, terlebih khusus, barakallahu fikum, dia sebagai al-aba, sebagai bapak. Demikian halnya dia sebagai seorang istri, rahimani wa rahimakumullah, dituntut akan kesolehan dirinya, dituntut akan kelurusan hidupnya, dituntut akan kelurusan agamanya, jikalau dia mengharapkan anak keturunan yang salihah, hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an. Maka oleh karena itu, barakallahu fikum, Allah Jalla wa'ala dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengingatkan bahwa hidup seseorang bersama istri dan anaknya, maka jadikanlah dia sebagai keluarga yang hidup di atas ridha dan cintanya Allah subhanahu wa ta'ala. Hal yang harus diperhatikan, pertama, apa yang disebutkan oleh Allah Jalla wa'ala di dalam Al-Quranul Karim, Ya ayyuhal ladhina amanu ku anfusakum wa ahlikum nara. Wahai segenap orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Di saat seorang lelaki mengharapkan istri yang salihah, maka dia harus tampil menjadi lelaki yang saleh. Begitu juga jikalau dia sebagai seorang wanita mengharapkan suami yang saleh, maka dia juga sebagai seorang wanita harus tampil menjadi wanita yang salihah. Hafidhani wa hafidhakumullah. Jikalau kedua orang ini setelah bertemu di atas kesolehannya, lalu kemudian barakallahu fikum mengharapkan anak-anak yang soleh dan solehah, maka dia awali pada dirinya berdua, menjadikan dirinya sebagai suami-suami yang soleh, bapak yang soleh. Begitu juga tatkala dia sebagai seorang istri, istri yang salihah, dan barakallahu fikum, ibu yang salihah, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Karena untuk kemudian lahirnya, terjadinya keberlangsungan hidup dari putra-putri kita berubah warna pada dirinya, itu amat sangat terkait dan dikaitkan oleh Allah Jalla Subhanahu dengan kedua orang tuanya, rahimani wa rahimakumullah. Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala mengatakan, mayoritas kerusakan pada anak itu disumberkan karena kedua orang tuanya. Mayoritas, kata Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, kerusakan pada anak itu disebabkan karena kedua orang tuanya. Untuk membuktikan ucapan ini, mari kita mendengarkan apa yang disebutkan oleh Nabi Yunus sallallahu alaihi wasallam dalam hadis muttafaqun alaih dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala an. Kata Nabi Yunus sallallahu alaihi wasallam, kullu mauludin yuladu ala alfitrati fa abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Setiap anak itu dilahirkan dalam keadaan suci yang akan menodai kesucian anak ini, yang akan merusak fitrahnya, yang akan membengkokkannya, yang akan menodainya, diawali oleh kedua orang tuanya. Kedua orang tuanya lah yang menjadikan dia Yahudi. Kedua orang tuanya lah yang menjadikan dia Nasrani, menjadikan dia Majusi, kata Rasul alaihi salatu wassalam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memulai dari perkara yang paling berbahaya. Kalaupun sekiranya anak itu menjadi orang Yahudi, maka kedua orang tuanya lah yang punya andil besar padanya. Kalau sekiranya anaknya itu menjadi orang Nasrani, maka kedua orang tua itu banyak memiliki andil besar padanya. Atau menjadi orang Majusi. Kiaskan atas perkara yang besar ini, demikian halnya perkara-perkara yang jelek, barakallahu fikum. Maka yang mengawali pembentukan kejelekan pada anak putri kita itu, laki-laki dan putri kita, anak lelaki kita dan anak putri kita, maka kedua orang tuanya, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka oleh karena itu, barakallahu fikum, berarti persoalan ini adalah besar di dalam hidup. Kita ingin mengerti, mengetahui bimbingan-bimbingan ulama melalui hadis-hadis Nabi Yunus sallallahu alaihi wasallam. Termasuk dari hal yang harus diperhatikan oleh kedua orang tua atau al-aba terlebih khusus, kewajiban yang dia harus perhatikan sebelum terjadi atau terwujud anak itu. Sang bapak harus memilihkan buat anaknya calon ibu yang salihah. Memilihkan buat anaknya, barakallahu fikum, wanita yang salihah. Hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an. Jangan sampai seorang lelaki barakallahu fikum menganggap persoalannya ini enteng. Apalagi kalau dia sebagai seorang yang mungkin agamanya lurus, manhajnya lurus, dengan penuh ujub dan bangga diri untuk bisa merubah orang-orang yang jelek, orang-orang yang mungkin tidak memiliki agama lurus menjadi wanita yang lurus dalam beragama. Jangan. Engkau harus berusaha semaksimal mungkin untuk mencari calon pendamping engkau yang salihah, karena sungguh amat sangat berdampak terhadap agama. Kita masih mendengar tentang kisah Imran bin Hitan, yang dia adalah seorang alim besar, digeret, dicetak, diwarnai oleh seorang wanita, istrinya, yang memiliki faham khawarij. Digeret menjadi seorang khariji. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka seorang bapak harus memilihkan buat anak dan keturunannya nanti, yaitu ibu yang salihah. Rahimani wa rahimakumullah. Seorang wanita yang taat kepada Allah Jalla Subhanahu. Seorang wanita yang lurus agamanya, lurus manhajnya, lurus akidahnya. Hafizani wa hafizakumullahu jami'an. Sekali lagi barakallahu fikum, karena perkara ini adalah besar. An-Nabiyyu alaihi salatu wassalam yaqul, istausu bun nisa'i khaira fa innahunna khuliqna min dhila'. Kata Nabi Yun alaihi salatu wassalam berpesan, hendaklah kalian memberikan wasiat kepada kaum hawa, kaum wanita, karena mereka itu diciptakan dari tulang rusuk. Tulang rusuk yang paling bengkok itulah yang paling atas, yang darinya wanita, kata Nabi Yun alaihi salatu wassalam, terciptakan. Lalu kemudian beliau mengatakan, In zahabta tuqimuhu kasartah, wa in taraktahu la yazalu a'waj. Kalau engkau berusaha ingin meluruskan yang bengkok ini, apalagi kalau memaksa, dikhawatirkan engkau akan mematahkannya. Tapi jika engkau membiarkannya, kata Nabi Yuna sallallahu alaihi wasallam, akan terus menjadi bengkok, kata beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wanita itu adalah orang yang kurang agamanya. Wanita itu adalah orang yang kurang akalnya. Kalau engkau memilih sesuai dengan selera, dengan tampak berkaca dengan bimbingan agama, ini amat sangat membahayakan. Kata Nabi Yuna alaihi salatu wassalam, tungkahul mar'atu li arba', wanita itu dinikahi karena empat persoalan, empat alasan: cantiknya, kekayaannya, nasabnya, agamanya, kata Nabi alaihi salatu wassalam. Fadfar bidzatiddin taribat yadak. Pilihlah yang beragama. Pilihlah yang bagus barakallahu fikum agamanya. Kalau tidak, maka akan celaka kedua tangan engkau, kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ini bimbingan barakallahu fikum, merupakan kewajiban bagi dari Allah Jalla wa Ala dan dari Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan termasuk dalam bimbingan yang amat sangat agung dan mulia, sebelum seseorang lelaki mendatangi istrinya, diajarkan doa oleh Allah Azza wa Jal melalui san nabinya alaihi salatu wassalam, agar berbarokah dalam perbuatannya barakallahu fikum, agar membuahkan anak keturunan yang akan rahimani wa rahimakumullah, menjadi penyejuk buat hatinya, hidupnya, penyejuk matanya, bahkan yang tidak akan diganggu oleh syaitan rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Di saat Allah Jalla wa'ala menganugerahkan kemudian terwujud janin, banyak hal yang harus diperhatikan. Yang pertama barakallahu fikum, yang paling terdepan adalah ubudiyah, ibadah seorang suami yang mungkin akan didengar oleh anaknya, ibadah seorang istri baik lahiriah batiniahnya. Ini yang harus diperhatikan dan dijaga rahimani wa rahimakumullah. Jangan membiasakan janin kita ini terbiasa untuk bermaksiat kepada Allah, memperdengarkan padanya hal-hal yang diharamkan oleh Allah Jalla wa'ala. Kita bawa ke tempat-tempat yang diharamkan oleh Allah. Kita harus barakallahu fikum melindunginya hafizani wa hafizakumullah dengan banyak bentuk ketaatan rahimani wa rahimakumullah. Maka oleh karena itu barakallahu fikum, ini adalah wazifah, kewajiban. Jikalau kita menginginkan keturunan yang saleh, lakukan bimbingan-bimbingan agama. Di saat kemudian anak itu lahir, kita dituntut untuk memberikan nama dengan nama yang baik. Kita dianjurkan untuk mengakikahannya. Setelah itu barakallahu fikum, kita punya kewajiban untuk menjadi qudwatun hasanah, menjadi suri tauladan di hadapan anak-anak kita ini. Kita harus melakukan ta'dib, memberikan pengajaran, mendidik dia adab dan akhlak. Ternyata semuanya ini diawali oleh kehidupan rumah tangga itu barakallahu fikum. Terkadang ada kedua orang tua yang dia tidak bisa menjadi suri tauladan pada anak-anaknya. Kalau sang istrinya atau istrinya salah dan keliru, dia jatuhkan martabat barakallahu fikum istrinya di hadapan anaknya, di hadapan putrinya, direndahkan, dihinakan, diomeli dengan kata-kata, bahkan wal'iyadu billah dipukul rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Padahal dia tahu kalau istrinya ini adalah wanita yang padanya akan banyak kekeliruan dan kesalahan, yang padanya banyak kelalaian. Dia tidak memiliki kesabaran di dalam membimbingnya, mengarahkannya rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Di samping memberikan contoh yang jelek di hadapan anak-anaknya dengan kata dan kalimat, wal'iyadu billah dengan pukulan, meninju, menyiksa, nas'alullah salamat al-afiyah. Maka ini barakallahu fikum suri tauladan yang sangat buruk untuk suatu ketika jikalau anak ini tampil menjadi orang pembangkang terhadap bapaknya atau berani terhadap ibunya. Maka engkaulah yang mengawali di dalam hidupnya rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Jadi barakallahu fikum, hal ini yang harus kita perhatikan. Jikalau engkau ingin marah, maka engkau memiliki adab dan akhlak. Engkau membawa dia ke tempat yang sepi di rumah engkau, atau engkau suruh anak-anak keluar sebentar lalu engkau bimbing, jika engkau memarahi, marahi. Kalau memang butuh hal itu, rahimani wa rahimakumullah. Namun ingat, anak-anak kita ini akan menjadi barakallahu fikum kamera di belakang hari, yang akan memotret kehidupan kedua orang tuanya sendiri di saat berucap-ucap yang sangat kotor dan sangat keji. Dia merekamnya, rahimani wa rahimakumullah. Di saat dia menyaksikan penampilan, akhlak dan adab dari bapaknya atau dari ibunya, sang anak akan merekamnya, rahimani wa rahimakumullah. Jikalau nanti rekaman itu diputar, kalau nanti rekaman dari lisan itu kemudian muncul, kullu mauludin yuladu ala alfitrati, kedua orang tuanya lah, rahimani wa rahimakumullah, maka disinilah letaknya kita harus barakallahu fikum bersyukur sedalam-dalamnya. Yang dulu kita tidak pernah memperhatikan akan kewajiban besar di dunia ini, kewajiban yang kita akan bawa dalam pertanggungjawaban di hadapan Allah Jalla Subhanah. Kita tidak mempedulikan. Di saat kita bermaksiat kepada Allah, kita bawa istri kita, kita gandeng istri kita dalam maksiat kepada Allah, kita gendong anak-anak kita untuk bermaksiat kepada Allah Jalla Subhanah, melanggar hukum-hukum Allah Jalla Subhanah, maka fadlum minallahi jalla subhanah, karunia dari Allah jalla wa'ala, nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allah jalla wa'ala mempertemukan kita dengan al-haqqu dan ahlul haqqi, manhaj ahli sunnati wal jamaah. Maka ini adalah nikmat yang sangat besar di dalam hidup, rahimani wa rahimakumullah, yang harus kita jaga, yang harus kita pertahankan, yang harus kita lindungi, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Setelah kemudian kita dipertemukan dengan tauhid, dengan akidah, dengan manhaj yang hak ini, maka kita harus melakukan perubahan total di dalam hidup ini. Kita harus menyadari bahwa kita ini punya tugas dan kewajiban yang besar sebagai al-aba, dan kita ini orang yang memiliki tugas yang besar sebagai al-um, sebagai ibu rumah tangga, hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an. Maka oleh karena itu, barakallahu fikum, telah banyak para ulama berbicara tentang tugas dan kewajiban kedua orang tua di hadapan anak-anaknya. Yang paling penting adalah kewajiban kedua orang tua untuk mendidiknya, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Mendidik, barakallahu fikum, anaknya yang diawali dari dirinya sendiri, mengawali pendidikan itu dari dirinya sebagai al-ab dan dirinya, barakallahu fikum, sebagai al-um. Maka risalah nasihati lil-abai wal-ummah ini, arahan di samping memberitahukan tentang kewajiban kita terhadap anak-anak kita, maka beliau mengingatkan pula tentang kewajiban kita terhadap diri kita sendiri, rahimani wa rahimakumullah. Faqala rahimahullah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد طلب منا إخواننا غير مرة غير مرة أن نلقي نصيحة للآباء. Maka sungguh ikhwan-ikhwan kita telah meminta bukan satu kali untuk menyampaikan nasihat kepada al-aba. Fa inna kathiran minasy syababi alladziina yadrusuna hahuna wa yuhibbuna ad-dirasata hahuna aidan yashkuna min abaihim wa ma yahsulu alaihim min at-tadyiq min abaihim. Karena banyak dari para pemuda yang mereka belajar di sini, kata beliau, dan mereka senang untuk belajar di sini, mengeluhkan tentang bapak-bapak mereka, kedua orang tua mereka, dan mengeluhkan apa yang mereka dapatkan dari kedua orang tua itu, minat tadyiq, yaitu barakallahu fikum, kesempatan kesempitan hidup, disempitkan jalannya, langkahnya untuk mau belajar agama Allah Jalla Subhanah. Minal abai man idza azama waladuhu ala talabil ilmi ka'annahu mat. Ada di antara al-aba, apabila putranya itu ingin keras belajar ilmu agama, maka dia seakan-akan digeret menuju kematian. Sempit, tidak bisa berbuat apa-apa. Emosional. Marah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Beliau menggambarkan bahwa ternyata dari al-aba itu ada orang-orang, bahkan mayoritasnya, menginginkan kehancuran di dalam hidupnya dengan menghancurkan anak keturunannya. Kita telah menukilkan ucapan al-imam Ibn al-Qayyim rahimahullah bahwa mayoritas kehancuran dan kerusakan pada anak itu disebabkan karena kedua orang tuanya rahimani wa rahimakumullah. Berapa di antara ahlus sunnati wal jamaah memiliki kedua orang tua yang menerima akan keberadaan dirinya? Dia punya azam yang kuat dan kokoh untuk belajar agama, namun tidak mendapatkan dukungan sama sekali dari kedua orang tuanya. Ada orang kedua orang tuanya itu acuh tak acuh, tidak mau peduli, terserah. Mau jadi apa, mau jadi kiai, mau jadi ustadz, mau jadi apa saja, terserah. Ada yang memang memberikan perhatian yang dalam terhadap anak keturunannya. Dia sayang terhadap agama anaknya sebagaimana dia menyayangi agama dirinya sendiri. Dia bimbing anaknya untuk belajar agama Allahu Jalla Subhanah. Dia arahkan anaknya kepada sesuatu yang akan menyambungkan dengan bersih hubungan dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena ada kedua orang tua, dia memiliki semangat untuk menjadikan anaknya itu anak yang soleh, tetapi dengan tidak memberikan perhatian ilmu agama yang dimaksud. Dimasukkan ke pondok pesantren berbagai macam warna, kepingin anaknya itu menjadi orang yang berilmu, namun tidak memiliki langkah dan jalan. Barakallahu fikum. Maka rahimani wa rahimakumullah, disinilah letaknya kesyukuran kita. Barakallahu fikum, ahlus sunnati wal jamaah sanggup atau bisa mewujudkan pendidikan yang kita berusaha untuk memurnikan. Jangan sekali-kali dalam pendidikan itu ada talbis bainal haqqi wal batil, ada percampur adukan antara yang hak dan yang batil. Rahimani wa rahimakumullah, kita berusaha untuk kemudian menyelamatkan anak kita, untuk kita dudukkan, kita masukkan kepada sebuah pondok pesantren barakallahu fikum yang memang benar-benar mendidik putra dan putri kita ini di atas qaulallahu wa qaulan nabiyyu alaihi salatu wassalam, mendidik putra dan putri kita ini untuk dengan ketulusan dan keikhlasan memperjuangkan agama Allahu jalla subhanahu. Karena barakallahu fikum, banyak orang yang menganggap yang penting adalah itu pendidikan yang dilakukan oleh ahlus sunnati wal jamaah. Rahimani wa rahimakumullah. Ahlus sunnati wal jamaah, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Mereka juga adalah manusia biasa, punya keinginan-keinginan di dalam hidupnya. Allahu jalla wa ala akan memperlihatkan dan memisahkan mana dia orang-orang yang benar-benar murni melangkah di atas jalannya ahlus sunnati wal jamaah dengan orang-orang yang menginginkan di belakangnya barakallahu fikum embelan-embelan dunia rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita mengerti dalam perjalanan besar perjuangan yang suci Nabi Yunus sallallahu alaihi wasallam, bagaimana kekeliruan kecil akan bisa menyebabkan perkara besar dalam pertarungan yang suci tersebut. Mungkin saya sering menukilkan tentang cerita Allahu jalla wa ala pada perang Hunain. Pada perang Hunain rahimani wa rahimakumullah, yang langsung dipimpin oleh Imamul Anbiya, Imamul Rusul, Nabi Yunus alaihissalatu wassalam, dalam perjuangan yang sangat suci barakallahu fikum, membela agama Allah jalla subhanahu. Siapa yang menjadi bala tentaranya? Mereka-mereka yang disucikan lahiriah dan batiniahnya oleh Allah azza wa jall dan melalui lisan nabinya alaihissalatu wassalam. Muncul dari sebagian mereka rasa ujub barakallahu fikum. Sebagian mereka ternyata amat sangat berdampak terhadap perjuangan yang suci yang langsung dipimpin oleh Imamul Anbiya wa Imamul Rusul, Nabi Yunus sallallahu alaihi wasallam. Fama balukum jikalau kita itu mencampur adukkan antara yang hak dan yang batil. Kita tahu barakallahu fikum, ini adalah langkah dan jalur yang bertentangan dengan manhajul haq. Kita dengan adem ayem, dengan merasa tidak barakallahu fikum berdosa, dengan merasa tidak punya pengaruh, mungkin semakin banyak orang berdatangan, orang mau belajar, orang dan seterusnya. Intabihu rahimani wa rahimakumullah. Dakwah ini adalah miliknya Allah jalla subhanahu. Dialah hakimnya barakallahu fikum. Kita ini adalah budak-budaknya. Apa yang kita sembunyikan dari kekeliruan dan kesalahan, Allah jalla wa ala tidak tertidur darinya. Allah jalla wa ala maha melihat. Sebentar lagi Allah jalla wa ala akan membongkar diri kita sendiri. Artinya bahwa aduhai betapa butuhnya kita untuk menjadi orang yang as-sidq, shadiqin, orang-orang yang jujur kepada Allah jalla subhanahu. Bagaimana mungkin seseorang akan mengharapkan barokah, pertolongan, atau mungkin memasukkan diri ke dalam kami adalah ahlus sunnati wal jamaah, tetapi dalam banyak hal dan banyak langkah kita menyelisihi jalan ahlus sunnati wal jamaah. Apa yang kita akan katakan di saat Allahu jalla wa ala memanggil kita, meminta pertanggungjawaban rahimani wa rahimakumullah. Maka oleh karena itu barakallahu fikum, jangan sekali-kali ahlus sunnati wal jamaah kemudian terbawa oleh barakallahu fikum langkah-langkah hizbiyun yang kemudian dibungkus dengan nama Ahlus Sunnati wal Jamaah. Jangan sekali-kali. Pendidikan itu termasuk peninggalan yang paling berharga, termasuk peninggalan yang sangat berharga dari Nabi Yuna alaihi salatu wassalam. Kalau kita menginginkan hasil pendidikan ini adalah lurus buat diri kita yang melakukannya, buat orang yang kita didik, maka jangan keluar dari manhaj Nabi Yuna sallallahu alaihi wasallam. Jangan keluar dari pendidikan yang telah diberikan oleh Nabi Yuna alaihi salatu wassalam. Fahal hunaka tarbiyah? Apakah di sana ada tarbiyah yang lebih menghasilkan, yang lebih baik dari tarbiyah yang dilakukan oleh Nabi Yuna alaihi salatu wassalam di atas wahyu? Barakallahu fikum. Tidak ada. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka oleh karena itu, barakallahu fikum, saya tidak henti-hentinya mengajak agar kita ini menjadi orang yang shodiqin, orang-orang yang jujur, rahimani wa rahimakumullah, di hadapan pemilik dakwah ini, yaitu Allah jalla wa ala. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa kunu ma'as shodiqin. Jadilah kalian orang-orang yang jujur, rahimani wa rahimakumullah. Maka oleh karena itu, barakallahu fikum, kemarin malam kita menukilkan ucapan, tadi malam menukilkan ucapan Ibrahim bin Adham. Kata beliau, ma sadaqallaha 'abdun ahabba syuhrata. Tidak akan jujur seorang hamba, tidak akan jujur seorang hamba kepada Allah jalla subhanahu, kalau hamba itu masih memiliki penyakit syuhrah, ingin masyhur, ingin tampil, ingin menjadi orang terdepan, ingin menjadi orang ini loh, maju pendidikannya ini segala-galanya. Jangan, rahimani wa rahimakumullah, kita akan terhalangi dari kejujuran, barakallahu fikum. Apalagi kalau kita tidak punya rasa takut kepada Allah. Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala, al-insanu idza lam yakhafillah, kalau seseorang itu tidak memiliki rasa takut kepada Allah, ittaba'a hawahu, dia akan mengikuti hawa nafsunya. Terlebih kata beliau, kalau dia ingin meraih sesuatu yang diinginkan belum tercapai, dia akan berusaha. Karena tidak memiliki rasa takut kepada Allah jalla subhanahu, tidak ada yang akan diikuti kecuali hawa nafsunya. Dia berusaha, barakallahu fikum, mencari pembelaan mungkin dari alim, ulama ahlus sunnati wal jamaah, dengan menyembunyikan banyak hal. Inilah yang kita sebutkan ucapan Ibrahim ibnu Adham, ma sadaqallah 'abdun ahabba syuhrah. Tidak akan jujur seseorang selama orang itu menginginkan menjadi orang yang tersohor, menjadi terkenal, menjadi masyhur dan seterusnya, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Dia akan berusaha, barakallahu fikum, dan kemudian dia akan melakukan langkah-langkah pembelaan memakai ulama tadi yang jikalau menurut dia membelanya akan dipergunakan dan dijadikan bemper, rahimani wa rahimakumullah. Ittaba'a hawa, rahimani wa rahimakumullah. Coba engkau jujur seperti yang diucapkan oleh Syekhuna Mukbir rahimahullahu ta'ala, Ahlus sunnati wal jama'ati da'watuha da'watun zahiruha kabatiniha wa batinuha kazahiriha. Da'watu ahlis sunnati wal jama'ah adalah dakwah yang lahiriahnya adalah batinnya, batinnya adalah lahiriahnya. engkau tidak akan khawatir dikhianati olehnya apabila engkau barakallahu fikum mengamanatkan pada dirinya rahimani wa rahimakumullah. Karena yang dia harapkan datangnya dari Rabbuna Jalla Subhanahu wa Ta'ala. Hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an. Maka oleh karena itu barakallahu fikum, jangan sampai kita ini salah memberikan pendidikan pada anak kita. Wal'iyadu billah, kalau sampai kita sebagai seorang guru mendidik anak murid kita berani mencela alim fulan, alim allan, atau di depan anak didik kita kita menjatuhkan martabat fulan dan allan, mencela rahimani wa rahimakumullah, ini sangat-sangat berbahaya barakallahu fikum. Laisa ma'nahu, bukan maknanya bahwa kita tidak menyuarakan al-haq. Jikalau butuh kemudian disebutkan fulan allan, kita sebutkan. Hafidhani wa hafidhakumullah. Namun kalau sampai kita membiasakan anak kita mendengar kata-kata caci makian, celaan yang tidak sepantasnya, maka jangan heran nanti kemudian anak kita atau anak didik kita itu akan lebih dari diri kita sendiri. Hafidhani wa hafidhakumullah jami'an. Untuk kemudian memberikan warna terhadap diri anak kita, warna yang baik, kita harus mengawali kebaikan itu sebagai kedua orang tua. Kita yang harus memulai. Maka tidak ada jalur dan jembatan kecuali kita belajar agama Allah Jalla Subhanah. Kita semangat. Di saat kita mendorong anak kita menjadi orang semangat, jangan sebaliknya. Kok abinya melempem ya? Abinya yang enggak punya semangat belajar. Anaknya didorong terus. Bahkan kalau anaknya enggak belajar dipukul. Tapi kalau abinya, kalau umminya barakallahu fikum, semestinya dia harus melakukan perlombaan bersama anaknya untuk kemudian bisa menjadi qudwatun hasanah, suri tauladan yang baik. Jangan sampai kedua orang tua itu punya cita-cita yang rendah. Ya biarlah anak saya nanti yang menasihati saya. Loh, ini cita-cita yang sangat rendah. Semestinya harus dibalik. Ini kewajiban besar di hadapan Allah Jalla Subhanah. Kita mendorong anak kita untuk kemudian bersemangat. Maka kita sebagai kedua orang tua harus bersemangat barakallahu fikum belajar agama Allah Jalla Subhanahu wa Ta'ala. Kata beliau, nerji ila ma kunna bisadadihi min nasihatil aba wal ummahat. Yaqulullah Subhanahu wa Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduha an-nas wal hijara. Kita kembali kepada apa yang dalam pembahasan kita, yaitu nasihat kepada bapak-bapak dan kaum ibu. Allah Jalla wa'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah diri-diri kalian, jagalah keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya itu dari manusia dan bebatuan. Kata Allah Jalla Subhanah, farahimani wa rahimakumullah. Perhatikan ayat ini. Ali radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, addibuhum, Allah mengingatkan kepada mereka-mereka yang beriman agar memberikan pendidikan adab terhadap istrinya pertama. Kedua, barakallahu fikum, mengajari adab terhadap anak-anaknya. Adibuhum, memperhatikan adab dan akhlak. Maka ini barakallahu fikum perkara yang amat sangat penting jikalau kedua orang tua itu bisa menjadi qudwah di dalam akhlak dan adab. Harus barakallahu fikum. Jangan sampai rahimani wa rahimakumullah kedua orang tuanya itu tidak memiliki adab dan akhlak. Karena termasuk dari perhiasan yang dengan nyalah sahibul haqqi, orang-orang yang berjalan di atas al-haq dan manhajul haq, perhiasannya adalah adab dan akhlak. Ini rahimani wa rahimakumullah yang harus diperhatikan barakallahu fikum. Apalagi kalau dia sebagai seorang pembina, guru, ustaz, maka dia dituntut untuk memiliki akhlak dan adab yang sangat tinggi karena dia akan menjadi contoh rahimani wa rahimakumullah. Makanya Syekh Rabi hafizahullahu taala mengingatkan tentang ada orang yang diberikan hidayah kepada akidah yang sahihah, manhaj yang lurus, tetapi tidak diberikan hidayah kepada akhlak dan adab yang agung dan mulia. Yufsidu akthar min an yuslih. Orang yang seperti ini merusaknya itu lebih banyak daripada ia memperbaiki. Akhlak rahimani wa rahimakumullah wa adab barakallahu fikum. Maka oleh karena itu ahlus sunnati wal jamaah aba'uhum wa ummahatuh harus benar-benar menghiasi dirinya dengan akhlak dan adab. Imamu hadhihi dakwah wa imamu hadhal manhaj nabiyuna alaihi salatu wassalam. Allah Azza wa Jalla yaqulu an, Allah berfirman tentang nabinya alaihi salatu wassalam, wa innaka la'ala khuluqin azimin. Sesungguhnya engkau berada di atas akhlak yang agung dan mulia. Ini imamu hadhihi dakwah nabiyuna sallallahu alaihi wa sallam. Maka barakallahu fikum akan terlihat seseorang yang memang benar-benar tidak memperhatikan akhlak ini. Akan terlihat dari lisannya, akan terlihat dari perangainya, kalau dia gemar menulis, akan terlihat dari tulisan-tulisannya, kotor ucapannya, jelek bahasanya. Semuanya itu barakallahu fikum menggambarkan ini loh dirinya. Ini penampilannya, tanpa anda pernah melihatnya bagaimana dia, bagaimana akhlak di rumahnya, bagaimana akhlak bersama istrinya, bagaimana akhlak bersama anaknya, bersama orang-orang, melalui tulisannya itu engkau bisa membacanya rahimani wa rahimakumullah. Tidak mungkin orang yang benar-benar memperhatikan akhlak dan adab, atau yang memiliki akhlak dan adab, untuk mengucapkan kata-kata kotor rahimani wa rahimakumullah. Tidak mungkin barakallahu fikum. Tetapi di saat dia mengenyampingkan urusan akhlak dan adab, Allah membongkar melalui tulisan-tulisannya. Allah membongkar melalui kata-katanya. Ini loh diri engkau. Bu ya, oh jangan sombong. Jangan angkuh. Jangan menganggap diri segala-galanya. Ini engkau ini salah dan keliru. Potret. Bu ya, oh berkacalah. Ingin memperbaiki suasana. Ingin mendamaikan dan seterusnya. Tetapi dengan membongkar kedok dan aibnya sendiri rahimani wa rahimakumullah. Makanya dari sikap cara yang seperti itu ahlus sunnati wal jamaah itu orang pintar loh. Orang pintar. seperti yang kita nukilkan tadi malam, ucapan Imam Sufyan ibnu Uyainah rahimahullahu ta'ala, kata beliau, laisal aqilu alladhi ya'riful khaira wasyarra, bukan orang yang pintar, bukan orang yang berakal, orang yang cerdas, orang yang hanya mengerti baik dan buruk, bukan. Tetapi innamal aqilu, orang yang berakal. Saya ulangi kembali, karena kita mengingat ucapan ulama kita, idza taqarrara qarra, kalau sesuatu itu diulang lagi, mungkin ada yang belum mendengarnya, mengingatkan barakallahu fikum, innamal aqilu, orang yang pintar, orang yang cerdas, orang yang berakal itu adalah idza ra'a al khairat taba'a wa idza ra'a syarra jtanaba, kalau dia melihat kebaikan dia ikuti, dan kalau dia melihat kejelekan dia tinggalkan. Ini orang-orang pintar barakallahu fikum. Ahlus sunnati wal jamaah itu orang-orang pintar. Tidak kemudian gampang terbawa oleh emosional seseorang, keinginan-keinginan seseorang, tidak. Karena apa yang dia berada padanya milik Allah Jalla Subhanahu. Kalau belum jelas di hadapannya, siapa orang ini, dia meminta, ya Allah, jangan engkau sesatkan hatiku setelah engkau berikan petunjuk. Ya Allah, beritahukan saya siapa orang ini. Allahu Jalla wa Ala akan terus barakallahu fikum menjaga dan memelihara agamanya untuk tidak dinodai, menjaga dan menjamin manhajnya untuk tidak kemudian tercampur baur, rahimani wa rahimakumullah. Maka oleh karena itu, ahlus sunnati wal jamaah itu adalah orang-orang yang cerdas dan pintar. Jangan sampai kita menjadi orang yang berilmu di tengah mereka, lalu melakukan sikap-sikap yang itu justru akan barakallahu fikum memberikan penilaian yang miring dari orang-orang pintar tersebut. Jangan. Kita harus jujur di hadapan Allah Jalla Subhanahu. Kita harus jujur di hadapan Allah Jalla wa Ala. Kalau engkau salah, jadilah engkau tawadu, rahimani wa rahimakumullah, untuk cepat kembali kepada kebenaran. Allah akan mengangkat engkau. Tapi jikalau pengangkatan manusia yang engkau harapkan, insyaAllah kita akan berbicara tentang bagaimanakah hakikat keikhlasan dalam bahasa al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah di dalam memikul amanat dakwah ila Allah Jalla Subhanah. Mari kita memulai, wahai ahlus sunnati wal jamaah, dengan bimbingan ulama hadhihi dakwah, ulama hadhihi dakwah rahimani wa rahimakumullah, mendidik diri kita ini dengan adab dan akhlak, untuk kita bisa melindungi diri kita, melindungi keluarga kita, melindungi anak-anak kita dari api neraka, rahimani wa rahimakumullah. Wa kam betapa banyak nas-nas yang menjelaskan terjerongkoknya seseorang ke dalam api neraka disebabkan karena kehancuran akhlak dan adabnya. Seseorang yang berbicara dianggap ringan, ternyata pembicaraan itu menyebabkan dia terjerongkok ke dalam neraka. Jauhnya antara timur dan barat. Maka sangat pentingnya untuk belajar akhlak dan adab. Ali bin Abi Thalib mengingatkan melalui ayat ini, adibuhum, ajari anak-anak kita, istri-istri kita, adab dan akhlak. Wallahu ta'ala alam bisawab. InsyaAllah kita langsungkan barakallahu fikum ba'da salat. Tafaddalu rahimani wa rahimakum.